bisa merasakan sakit dan bahagia. Izinkan ku bicara agar kau juga dapat mengerti. Tepuk dong buat pada. Sayang telah ku lupa, ku rasakan tanpa tahu mengapa yang ku